Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Wala haula wala quwata illa billah ma ba'd. Melanjutkan sesi kedua dari pembahasan ahkam al-janaiz, hukum-hukum seputar jenazah. Selanjutnya di antara kewajiban terhadap keluarga atau kerabat mayit adalah adalah melunasi hutang. Ya, artinya ketika mayit ternyata dia punya beban hutang, ya, hutang yang menjadi bebannya, maka hendaknya dia selesaikan atau diselesaikan dari harta mayit itu sendiri. Artinya bahwa ini didahulukan daripada yang lain. Ya. Misal dia ingin memberikan kepada ahli waris harta pusaka, harta warisan peninggalannya, namun ini terhalangi oleh hutang. Ketika suatu hutang menuntut untuk dilunasi, diberikan, maka itu diutamakan. Ya, sekalipun harta benda yang ditinggalkan habis untuk membayar utangnya, ya harus dihabiskan, ya, sehingga ahli waris tidak mendapatkan apa-apa. Nah, ini lebih didahulukan. Seperti disebutkan pula oleh ulama rahimahullah, kafan juga, ya, termasuk nanti akan dibahas dalam bab kafan, segala keperluan jenazah, kafan maupun yang lain, ini pun pada dasarnya, pada asalnya adalah dari harta mayit itu sendiri. Kemudian hutang atau yang semakna dengannya, mungkin berupa uang yang dia pernah pinjam dari orang lain, atau mungkin hal-hal yang selain bentuk uang tapi juga harta benda, tetap diberikan dari hartanya. Ya. Hal ini karena akan menjadi penghalang bagi mayit untuk masuk ke dalam al-jannah. Seperti disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa nafsul mu'min mu'allaqatun bidainihi. Nafsul mu'min mu'allaqatun bidainihi hatta yuqdha anhu. Jiwa seorang mukmin tergantung atau terkait dengan utangnya sampai dibayar atau dilunasi. Ya. Maka seorang mukmin sekalipun dia mukmin, ia akan terhalang untuk masuk ke dalam al-jannah karena utangnya saja. Utang itu bukan suatu hal yang maksiat, ya, boleh secara syar'i. Utang adalah hal yang mubah. Namun itu hak orang lain. Seorang yang masuk ke dalam al-jannah, dia mesti telah lepas dari segala tanggungan, termasuk hutang. Maka dari itu Nabi SAW dulu, ketika ada seorang sahabat yang wafat dan ia memiliki atau menanggung suatu hutang, harta yang ditinggalkan tidak cukup untuk membayar utang, atau bahkan mungkin tidak ada. Maka Nabi SAW tidak mau menyolati jenazah tersebut. Nabi justru mengatakan kepada sahabatnya, "Sallu ala sahibikum." Silakan kalian yang menyolati teman kalian itu. Nabi sendiri tidak mau menyolati. Kenapa demikian? Ini sebagai yakni pendidikan dari Nabi, pelajaran dari beliau agar seseorang tidak meremehkan atau bermudah-mudahan dalam bab utang. Ya. Sehingga beliau tidak menyolati kecuali ketika ada yang sudah menanggung hutangnya. Suatu saat sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, saya yang akan menanggung hutangnya, saya yang akan membayar." Baru Nabi katakan, "Kalau begitu saya akan menyolatinya." Ya. Nah, bahkan dalam sebuah riwayat, ketika seorang sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, saya yang akan menanggung utangnya, saya yang membayar," Nabi katakan, "Al-an baradat alaihi jismu," atau yang semakna dengan itu, beliau katakan, "Jasadnya sekarang baru terasa dingin." Maknanya sebelum itu panas, ya kan? Nah, inilah bahaya tentang utang, ya. Hutang ternyata dalam agama kita Nabi SAW sangat menganjurkan untuk berhati-hati di dalam masalah ini. Jangan sampai meninggal dunia, mati atau wafat dalam kondisi dia masih punya utang. Ya. Kemudian ahibati fillah rahimakumullah, perlu diketahui pula bahwa di awal Nabi SAW bersikap semacam itu. Di kemudian hari ketika Nabi SAW beliau sebagai pimpinan muslimin ketika itu sudah memiliki simpanan dalam Baitul Mal, ada harta di Baitul Mal muslimin. Berikutnya Nabi SAW mengatakan atau menanggung utang orang yang meninggal dunia dalam keadaan mempunyai hutang dan tidak mampu membayar. Akhirnya dibayar oleh daulah atau Baitul Mal muslimin. Ya, itu di kemudian hari. Artinya bahwa di sini ada perubahan hukum atau di nasakh, ya, yang awal perbuatan Nabi, atau entah dikatakan nasakh atau bukan, di sini yang jelas kata ulama itu di awal semacam itu, di kemudian hari Nabi yang menanggungnya ketika memang sudah ada harta di Baitul Mal. Begitu pula sebaliknya ketika seorang yang wafat dan tidak punya ahli waris, maka hartanya pun ke Baitul Mal. Ya. Seorang yang wafat tidak punya ahli waris, hartanya pun ke Baitul Mal. Begitu. Ikhwan fiddin rahimakumullah, berikutnya juga hal yang perlu kita ketahui adalah ma yajuzu lil hadirin, hal yang diperbolehkan atau perkara yang diperbolehkan bagi orang yang hadir ketika itu, yaitu kashfu wajhil mayyit wa taqbiluhu baina ainai, diperbolehkan membuka wajah mayyit. Tadi kita sebutkan sebelum ini bahwa mayit ditutup sekalipun belum dikafani, dia ditutup semua tubuhnya, jasadnya, ujung kepala sampai ujung kaki tertutup. Nah, diperbolehkan bagi orang yang datang atau orang yang ada di sekitarnya, sekelilingnya, untuk membuka dan mencium dahinya, ya, antara dua matanya. Dan itu dilakukan oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an terhadap Nabi SAW setelah wafat beliau. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an ketika Nabi wafat, beliau tidak di Madinah, beliau di luar, kemudian beliau datang dan beliau mendapati Nabi SAW telah tertutup wajahnya. Beliau membukanya dan menciumnya. Kemudian juga termasuk yang diperbolehkan menangis, tapi tidak sampai kepada tingkatan niyahah. seperti yang tadi kita singgung, kita sebutkan bahwa menangis ada dua macam, ya. Menangis sekedar meneteskan air mata atau suara yang tidak keras, itu hal yang mungkin terjadi karena sifat manusiawi memiliki rahmah. Nabi pun terjadi pada beliau hal itu. Hanya saja ini pun terbatas pada waktu tertentu, beliau tidak mengizinkan lebih dari 3 hari. Seandainya kesedihan itu berlarut-larut, hari demi hari masih merasa sedih, Nabi katakan tidak boleh lebih dari 3 hari. Suatu saat Nabi datang kepada keluarga Ja'far bin Abi Thalib yang meninggal dalam suatu pertempuran, peperangan. Keluarga beliau sangat sedih. Maka Nabi SAW datang kepada mereka, dan ini yakni keluarga Nabi sendiri, ya kan? Ja'far adalah sepupu Rasulullah SAW. Maka Nabi datang kepada keluarganya, menghibur mereka, dan Nabi hanya mengizinkan 3 hari. La tabku ala akhi ba'dal yawm. Setelah hari ini, jangan kalian menangis lagi. Menangisi saudaraku Ja'far. Artinya Nabi hanya memberikan izin 3 hari saja, tidak lebih daripada itu. Kemudian juga hal yang wajib bagi kerabat, terkhusus ya kerabat mayit, adalah bersabar ketika sampai kepadanya berita kematian kerabatnya. Ya. Ada keluarga yang wafat, dia wajib bersabar, dan ridha itu lebih afdal. Dan ini sudah kita sebutkan terkait dengan sabar dan ridha, apa maksud dari keduanya. Dia pun mesti mengingat bahwa ini adalah ujian dari Allah Azza wa Jal, karena dalam ayat Al-Quran Allah telah menegaskan وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ, dan kami pasti menguji kalian, بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ, dengan sedikit rasa takut, وَالْجُوعِ, lapar, وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ, dan kekurangan harta benda, wal anfus, begitu pula kekurangan jiwa, yakni kematian, wa thamarat, dan seterusnya. Wa basyirus sabirin, dan berikan kabar gembira kepada mereka orang-orang yang sabar. Nah, artinya bahwa kematian merupakan ujian dari Allah Azza wa Jal yang pasti akan terjadi. Maka tidak ada jalan lain kecuali bersabar. Ya. Yeah. Demikian pula perlu diingat bahwa kesabaran yang paling utama adalah di saat datangnya berita musibah itu. Kalau sudah lewat sekian waktu, bersabar itu hal yang wajar saja, dia mampu bersabar. Tapi justru yang paling berat sabar itu di awal, karena di permulaan inilah musibah terasa begitu berat. Maka Rasul katakan innamas sabru inda as-sadmatil ula, sabar itu saat pertama dia tertimpa musibah. Suatu saat ada seorang wanita yang berada di kuburan ibunya yang telah wafat, menangis. Nabi mengatakan kepadanya, tanpa wanita itu melihat Nabi, dia di hadapan kuburan itu, Nabi dari belakang mengatakan ittaqillah wasbiri, bertakwalah engkau kepada Allah, wasbiri, dan bersabarlah. Ternyata wanita itu mengatakan kepada Nabi ilaika anni fa innaka lam tusab bi musibati, pergilah engkau menjauh dariku, engkau tidak mendapatkan musibah seperti yang aku mendapatkannya. Setelah Nabi pergi, wanita itu diberi kabar, diberitahu bahwa tadi yang engkau katakan kepadanya, pergi dariku, dia adalah Rasulullah. Maka wanita itu pun yakni merasa salah, ya, berdosa atau merasa perbuatannya keliru. Segera dia datang kepada Nabi SAW dan minta maaf. Nabi katakan, innamas sabru inda sadmatil ula. Sabar itu saat pertama kali engkau terkena musibah. Nabi memberikan nasihat kepada dia. Jadi memang suatu hal yang perlu disadari oleh kita semua. Sabar memang berat, namun saat itu memang diupayakan setiap muslim untuk bisa menjaga lisan, bisa menjaga perbuatan, ya. Dan mengucapkan istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu mereka yang apabila menimpa mereka suatu musibah, mereka pun berkata, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Inna, sesungguhnya kami, lillah, milik Allah. Wa inna ilaih, dan sesungguhnya kami, kepadanya lah, raji'un, akan kembali. Nah, ucapan ini betul-betul diucapkan karena kesadaran bahwa memang kita manusia milik Allah Azza wa Jal dan akan kembali kepadanya. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Nah, untuk mereka, alaihim salawatum min rabbihim marahmah wa ulaikahumul muhtadun. Mereka akan mendapatkan salawat dari Allah. Salawat dari Allah, yakni pujian-pujian dari Allah Azza wa Jal. Warahmah, dan mereka akan mendapatkan kasih sayang dari Allah. Wa ulaikahumul muhtadun, dan mereka lah orang yang mendapat petunjuk. Ya, termasuk dalam musibah, mendapat petunjuk, terbimbing oleh syariat ini. Ya. Tidak melakukan halal yang dilarang dalam Islam. Kemudian, yakni terkait dengan sabar, banyak hal yang disebutkan dalam hadis tentang keutamaannya, dan apa yang disebutkan, yakni cukup dalam arti sebagai isyarat atas keutamaan-keutamaan yang lain. Dan satu ayat yang juga kita perlu sebutkan, innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Orang-orang yang bersabar akan dipenuhi, ya, dicukupkan ajrahum, pahala bagi mereka tanpa ada hisab, perhitungan. Pahala yang sangat banyak bagi mereka yang bersabar atas musibah-musibah yang menimpa mereka. Kemudian ahibati billah rahimakumullah, disyariatkan bagi seorang wanita yang ditinggal mati suaminya untuk melakukan ihdad. Ihdad ini artinya dia tidak berhias, ya. Tidak keluar dari rumahnya berhias dan sebagainya. Dia tetap di rumah tanpa berhias pula. Ini namanya ihdad, disebut ihdad. Ihdad bagi seorang wanita yang ditinggal mati suaminya dilakukan selama 4 bulan 10 hari. Tidak keluar kecuali hal yang penting, ya, yang darurat untuk dia keluar, dan terutama malam hari dia mesti di rumah. Di siang hari bila ada keperluan penting boleh keluar rumah. Namun diutamakan tetap berusaha untuk di dalam rumah. Tentu bab ihdad ini pun ada pembahasan yang lebih luas dalam keterangan para ulama. Adapun ihdad untuk selain suami hanya 3 hari, tidak boleh lebih dari 3 hari. Selanjutnya, ahibati fillah rahimakumullah, disebutkan oleh Syekh di sini suatu pembahasan, ma yahrum ala aqaribil mayyit, apa yang diharamkan atas keluarga mayyit. Ada hal-hal yang sangat penting untuk kita ketahui dari perkara-perkara yang diharamkan, sehingga dengan kita mengetahuinya kita berusaha untuk menjauhkan dan menyelamatkan diri kita dari perbuatan itu, yaitu an-niyahah. Yang an-niyahah ini adalah diartikan di sini adalah amrun zaidun 'alal buka. Ya, Syekh rahimahullah menyebutkan an-niyahah ini bukan sekedar menangis, ya, tapi hal yang lebih daripada itu. Kita sebutkan tadi bahwa di antara bentuk niyahah adalah menangis yang dengan suara keras, ya, menjerit atau yang sejenisnya. Termasuk juga an-niyahah adalah darbul khudud, ya, memukul-mukul pipi atau memukul-mukul tubuhnya. Termasuk juga halqus syar, sebagian orang memotong rambutnya atau mencukur rambutnya demi berduka, ya, bersedih karena mayitnya. Ini termasuk niyah juga. Sebagian lagi sebaliknya, nashru asyar, justru membiarkan rambutnya tidak terurus, tidak terapikan rambutnya, dibiarkan begitu saja, ya. Ini juga termasuk niyahah kalau dia lakukan karena duka terhadap mayit, kesedihan terhadap mayit. Ya. Bahwa segala sesuatu intinya yang semacam itu mungkin di satu tempat berbeda dengan yang lain. Ada sebagian orang yang hanya memakai pakaian tertentu saja, warna hitam, selalu warna hitam selama masa berduka. Ini termasuk niyahah. Ya. Yang jelas, niyahah ini bermacam-macam cara, semuanya tidak diperbolehkan. Rasulullah SAW telah mengatakan bahwa itsnani finnasi huma bihim kufrun, dua hal yang ada di tengah-tengah manusia, huma bihim kufrun, itu merupakan kekufuran ada di tengah manusia. Syak, kata beliau, huma bihim kufrun, at-ta'nu fin nasab wan niyahatu 'alal mayyit. Yang pertama, at-ta'nu fin nasab, mencacat atau menjelek-jelekkan nasab orang. Yang kedua, an-niyahatu 'alal mayyit, yaitu niyahah, ya, meratapi mayyit dengan cara-cara seperti yang kita sebutkan. Ya. Dalam hadis yang lain, arba'un fi ummati min amril jahiliyah. Empat hal di umatku itu termasuk perbuatan jahiliyah. Salah satu dari empat hal itu adalah an-niyahatu 'alal mayyit, niyahah. Jadi ketika Nabi menyebutnya itu adalah perbuatan jahiliyah, ini jelas perbuatan tercela, dilarang dalam agama kita. Dan juga termasuk niyahah yang perlu kita ingat pula adalah sebagian tradisi atau kebiasaan di masyarakat yang itu telah ada di masa jahiliyah dan sampai sekarang pun terkadang ada, yaitu berkumpul di keluarga mayit, membuat makanan-makanan, ya, karena kematian. Ini dikatakan oleh sebagian sahabat, kunna na'uddu al-ijtima' fi ahli al-mayit ba'da dafnihi wa san'at ta'am fihi minan niyahah. Kami, yakni para sahabat, menganggap atau menilai bahwa berkumpul di keluarga mayit setelah dimakamkan, setelah dikuburkan, kemudian membuat makanan, di rumah tersebut, termasuk daripada an-niyahah. Ya. Ikhwan fiddin rahimakumullah. Jadi kita perlu berhati-hati dalam bab ini karena seperti yang saya sebutkan, sebagian orang masih melakukannya. Justru kematian semacam menjadi walimah, walimatul urs. Ya, kalau walimatul urs, ya, buat makanan, ya, makan-makan. Ternyata sebagian masyarakat juga macam itu. Ketika ada kematian, masak-masakan yang macam-macam untuk orang-orang yang datang. Ikhwan fillah rahimakumullah, dulu di masa jahiliyah terjadi hal itu, dan mereka menganggap suatu kebanggaan, ya, artinya dengan itu banyak yang datang dari tamu-tamu, kemudian dengan banyaknya orang yang datang, mereka merasa bahwa ini menjadi suatu kebanggaan, ya. Itulah salah satu perbuatan jahiliyah, sehingga mereka sengaja membuat makanan-makanan karena hal itu. Nah, para sahabat menganggap dan menilai bahwa ini perbuatan niyahah, tidak boleh. Nabi SAW memberikan suatu ancaman yang sangat berat bagi seorang yang melakukan niyahah. Dalam hadis beliau katakan, "An-naihatu idza lam tatub tuqamu yaumal qiyamati wa 'alaiha sirbadun min qatiran wa dir'un min jarab." An-naihah idza lam tatub, seorang wanita yang melakukan niyahah, idza lam tatub, apabila ia tidak bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla, kelak di hari kiamat akan dibangkitkan, wa 'alaihi sirbadun min qatiran wa dir'un min jarab. Yani jarab itu penyakit kudis, ya. Allah alam antum mengatakan penyakit apa? Penyakit kulit jarab. Yang sangat berbahaya penyakit tersebut di kulit, ya, bisa membuat al-muhim penyakit menular juga. Wa dir'un min jarab. Dir' artinya semacam pakaian ini, ya, jubah dan sejenisnya, itu disebut dir'. Sirbalun min qatiran. Dir'un min jarab menunjukkan bahwa seluruh tubuhnya terkena penyakit kulit tersebut. Wa sirbalun min qatiran. Qatiran ditafsirkan oleh sebagian ulama yaitu an-nuhas al-mudzab. An-nuhas itu kuningan, ya, tembaga atau kuningan yang meleleh, yang dipanaskan sehingga meleleh. Itu menjadi pakaiannya di hari kiamat kelak. Artinya ini adalah wa'idun syadid, ancaman yang sangat berat bagi seorang yang melakukan niyahah, bahwa di hari kiamat kelak akan dibangkitkan dan diazab oleh Allah dengan azab tersebut. Ikhwan fiddin rahimakumullah, ini bagi yang tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya termasuk dosa besar. An-niyahah ini termasuk dari perbuatan dosa besar. Bahkan Nabi menyebutnya sebagai kufrun. Tentu ini kufur adalah kufur kecil, ya, kufrun asghar. Perbuatan ini saja adalah kufrun asghar. Kemudian ahibati fillah rahimakumullah, termasuk yang juga mesti dijauhi atau haram dilakukan adalah al-i'lan an mautihi ala ru'usil manair li'annahu minan na'yi, memberikan berita kematian itu, maklumat tentang kematian diumumkan, diberitakan secara menyeluruh di al-manair, di menara-menara, ya. Yani ini termasuk yang dilarang Rasulullah karena ini adalah serupa dengan an-na'yu al-jahili. An-na'yu itu artinya berita tentang kematian. An-na'yu diterangkan oleh para ulama ada dua macam. Ada an-na'yu al-ja'iz, berita kematian yang diperbolehkan. Dan an-na'yu al-jahili, berita tentang kematian yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah atau yang serupa dengannya. Yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah an-na'yu al-jahili. Dahulu Hudzaifah bin al-Yaman radhiyallahu anhu berwasiat seperti yang tadi kita sebutkan, supaya tidak dilakukan berita kematiannya, jangan diberitakan kepada orang-orang. Inni sami'tu Rasulullah yanha 'anil na'yi, karena aku mendengar Rasulullah melarang dari pemberitaan tentang suatu kematian. Nah, yang dimaksud oleh beliau adalah yang sesuai dengan tata cara jahiliyah, cara-cara orang-orang jahili. Disebutkan oleh Syekh dalam kitabnya bahwa orang-orang jahiliyah dulu memberitakan kematian dengan mereka berkeliling di kampung mereka dan bersuara dengan suara yang keras bahwa fulan wafat, nanti datang lagi ke kampung fulan, fulan wafat, dan seterusnya semacam itu. Nah, mungkin dengan cara sekarang lebih ringkas tapi menyeluruh, yaitu naik ke menara ya, bersuara di sana atau dengan pengeras suara kemana-mana berita kematiannya. Ini menyerupai apa yang dilakukan orang-orang jahiliyah, maka cara seperti itu dihindari. Adapun yang diperbolehkan an-na'yu, pemberitaan tentang kematian, yang diperbolehkan ya tentunya yang tanpa cara-cara semacam itu. Dan Nabi SAW telah melakukan hal itu beberapa kali, di antaranya ketika wafat An-Najasyi. An-Najasyi, Raja Habasyah Ethiopia, yang wafat ketika itu, dan Nabi SAW mendapatkan berita wafatnya dari wahyu, kemudian Nabi mengatakan kepada para sahabat, ya, in hadal yaum qad mata rajulun salih, pada hari ini telah wafat seorang yang saleh. Lalu Nabi SAW mengajak mereka untuk sholat ghaib. Ya. Jadi di sini ada berita tentang kematiannya, tapi Nabi memberitakan kepada beberapa sahabat yang tidak jauh dari beliau. Ya, mungkin sebagiannya kemudian memberitahu yang lain dari mulut ke mulut, dalam arti langsung ya, tanpa ada cara-cara jahiliyah, mungkin saja seperti itu. Nabi pun pernah memberitakan kematian beberapa sahabat yang wafat pada peperangan, ya, ketika wafatnya Ja'far bin Abi Thalib, wafatnya Zaid bin Haritha, Abdullah bin Rawahah dalam peristiwa perang itu, perang Mu'tah ya kalau tidak salah. Nabi memberitakan tentang wafatnya itu, dan beliau pun memberitakan di masjid, tapi di majelis saja begini, ya. Nah, hal seperti itu diperbolehkan, sehingga kita pun berusaha dalam memberitakan suatu kematian adalah dengan cara-cara hanya semacam itu saja, mungkin dengan alat komunikasi yang sekarang ini, ya, melalui nomor-nomor khusus kita beritakan fulan meninggal dunia, kerabat kita atau teman kita, ya, yang punya kepentingan kita untuk mungkin menyolati, untuk mengurus jenazahnya, ya, dan yang semakna dengan itu, entah itu kerabat, tetangga atau teman kita, mungkin kita ingin bertakziah, hanya itu saja. Ya. Untuk di grup misalnya, kalau grup itu grup yang khusus ya, orang-orang khusus mungkin, tapi kalau grup yang umum jangan, khawatir itu termasuk an-na'yu al-jahili. Apalagi di surat kabar ya, diberitakan fulan meninggal dunia, apa perlunya? Kenal saja, kita tak tahu siapa ini fulan. Ya. Nah, jadi terkait dengan an-na'yu, di sana ada yang diperbolehkan, ada pula yang dilarang. Kita lakukan yang diperbolehkan dan meninggalkan yang dilarang. Dikatakan pula oleh Syekh di sini, wa yustahabbu lil mukhbir an yatluba minan nas an yastaghfiru lil mayyit liqawlihi lin nas fi qissati salatihi 'ala an-najashi istaghfiru li akhikum. Ya. Disunahkan pula bagi yang memberitakan, yang mengabarkan suatu kematian kepada orang lain, untuk meminta kepadanya agar mendoakan supaya mendapat ampunan, ya, istighfar, seperti yang dilakukan Rasulullah SAW ketika memberitakan tentang kematian An-Najasyi, beliau katakan istighfiru li akhikum, mintakan ampunan, istighfarlah untuk saudara kalian, Ya, sehingga kita pun demikian ketika mengabarkan kepada saudara kita, teman kita, tolong ya doakan dia supaya diberi ampunan. Ya. Taib, itu beberapa hal yang terkait dengan apa yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jal saat-saat kematian. Kemudian ahibati fillah rahimakumullah, di sini Syekh Al-Albani rahimahullah juga menyebutkan suatu pembahasan, yaitu tanda-tanda husnul khatimah. Mungkin kita akan sebutkan secara ringkas saja karena ini juga cukup panjang. Secara singkat, di antara tanda-tanda husnul khatimah adalah seorang yang wafat dan mengucapkan dua kalimat syahadat di akhir hayatnya. Yang kedua, al-mautu birashil jabin, seorang yang wafat dan mengeluarkan keringat di dahinya. Ya. Yang ketiga, al-mautu lailatal jum'ah au naharaha, seorang yang wafat di hari Jumat atau malam Jumat. Yang keempat, al-istishhad fi sahatil qital, seorang yang mati syahid dalam medan pertempuran, peperangan. Yang kelima, al-mautu ghaziyan fi sabilillah, seorang yang mati dalam perjalanan perang. Artinya kalau sebelumnya memang dalam front peperangan, ya, dia sedang perang kemudian mati dalam peperangan itu, pertempuran melawan musuh. Yang kelima ini adalah mungkin dia perjalanan, dia ada peperangan di suatu daerah, keluar dari kampungnya, di tengah perjalanan wafat. Atau sepulang dari peperangan, di perjalanan wafat. Ini yang kelima, bedanya antara yang keempat dan kelima. Ini pun adalah termasuk tanda husnul khatimah dan insyaallah tergolong syahid. Yang keenam, seorang yang mati dengan penyakit taun. Yang ke tujuh, seseorang yang mati atau wafat dengan penyakit, dengan sebab penyakit yang ada di perutnya, penyakit daul batun, penyakit yang di perut, ya macam-macam yang terkait dengan perut, ya. Yang ke delapan dan sembilan, seorang yang mati dengan sebab tenggelam di air atau al-hadam, ya, terkena reruntuhan bangunan, misal ada gempa bumi, ya, terjatuhi oleh sesuatu dari bangunan yang roboh itu, ini termasuk juga syahid husnul khatimah insyaallah. Yang ke-10, seorang wanita yang mati karena nifas, karena melahirkan, persalinan. Yang ke-11 dan 12, seorang yang mati karena terbakar. Ya. Dan disebutkan di sini wadatul jamb, ya, suatu penyakit. Wallahu alam persisnya saya juga kurang mengetahui di sini terjemahannya. Disebutkan oleh beliau waramun harun ya'ridu fil ghisya'il mustabdan lil adla', jadi semacam ada bengkak tapi di dalam, ya, di dalam bagian dalam tubuhnya, di al adla' ini tulang rusuk, ya, di dalam sana. Wallahu alam, saya pun tak tahu bagaimana menerjemahkannya, cuman itu yang disebut dalam hadis, nanti bisa kita lihat kembali terjemahannya, dhatul jamb. Yang berikutnya ke-13, al-mautu bida'is sal. Ya. Al-mautu bida'is sil atau sal. Ya. Baik, insyaallah ini kita lihat kembali. Sepertinya kolera atau yang semakna dengan itu, tapi insyaallah kita lihat kembali untuk memastikan. Yang ke-14, al-mautu fi sabilid difa' anil mal al-murad ghasbuh. Seseorang yang mati demi membela hartanya. Dalam arti mungkin ada perampok, ada pencuri, ada seseorang yang ingin mengambil harta bendanya, dia pun melawannya dan mempertahankan hartanya. Ini termasuk tanda husnul khatimah. Berikutnya ke-15 dan 16, seseorang yang mati atau wafat karena membela agamanya dan jiwanya. Yang ke-17, al-mautu murabitan fi sabilillah. Seorang yang mati atau wafat saat dia melakukan ribat fi sabilillah. Ribat yakni menjaga tapal batas negeri muslimin dengan negeri orang-orang kafir. Dia bertugas untuk menjaga di sana. Lalu dia wafat saat itu, ini juga tanda husnul khatimah. Yang ke-18 adalah al-mautu ala amalin salih. Meninggal atau wafat saat beramal amalan yang salih. Yang ke-19 adalah man qatalahu al-imamul ja'ir li'annahu qama ilaihi fanasahahu. Seseorang yang wafat karena dibunuh oleh seorang pemimpin yang zalim, disebabkan karena dia memberikan nasihat. Dia menghadap seorang pemimpin yang zalim, dia menasihati, tentu nasihat yang baik dan langsung kepada pemimpin. Ini perlu dipahami, jangan dipahami seperti pemahaman orang-orang khawarij, ya. Kalau orang khawarij memahami nasihat kepada penguasa, wah, di mimbar, di podium, nasihat kepada penguasa, ya, nanti kalau dia ditangkap dan dibunuh mati syahid, bukan begitu. Tapi nasihat kepada dia langsung, nasihat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, nasihat kepada penguasa adalah dengan datang langsung, ya, dengan cara yang baik, dengan bicara yang qaulan layyina, ya. Nabi Al-Quran mengajarkan begitu, faqula lahu qaulan layyina, ucapan yang lembut. Itu yang diajarkan Islam. Nah, ketika dia menghadapnya kemudian menasihati, tapi ternyata justru dia dibunuh. Nah, ini termasuk husnul khatimah. Ya. Nah, ini ada 19 sebab atau 19 tanda dari husnul khatimah. Tentu juga ahibati fillah rahimakumullah, ini adalah alamat. Alamat artinya pertanda bahwa itu husnul khatimah. Namun tidak mesti, ya, tidak mesti, dalam arti tentu ini adalah berikut syarat-syarat yang lain. Dia seorang muslim, ya kan? Seorang yang tidak melakukan kesyirikan dan seterusnya. Sebab mungkin ada seorang yang musyrik atau seorang muslim tapi melakukan amal-amal kesyirikan atau amal-amal bid'ah yang banyak, ya. Lalu mati di hari Jumat. Apakah dia husnul khatimah? Kaif yani? Dikatakan husnul khatimah sementara mungkin juga dalam melakukan maksiat hari Jumat, melakukan maksiat, ya, kemudian meninggal dunia saat itu. Ya, gimana kita akan mengatakan husnul khatimah? Sulit bagi kita untuk mengatakan husnul khatimah. Tentu semua indallah, Allah yang mengetahui. Tapi sekali lagi, ini adalah tanda, ya, tidak setiap sesuatu yang ada tandanya artinya hakikatnya sama dengan tanda tersebut, tidak mesti. Ya. Ala kulli hal, kita harapkan kalau dia pun orang yang baik, orang yang soleh, lalu dia wafat dengan tanda-tanda husnul khatimah, kita berharap dia mati dalam keadaan husnul khatimah. Dan seperti yang ditegaskan oleh para ulama dalam kitab-kitab akidah, ya, bahwa kita tidak boleh memastikan bahwa seorang min ahlil jannah, tidak boleh, ya, kecuali ada berita dari Nabi. Dulu di zaman Nabi ada wahyu, ya kan? Sekarang sudah putus wahyu, sehingga kita tidak bisa tidak boleh mengatakan fulan husnul khatimah dan min ahlil jannah, termasuk penghuni surga. Tidak boleh. Namun kata ulama, narju lil muhsin, kita berharap. Berharap dia mendapatkan kebaikan. Dia semoga ya, termasuk orang yang husnul khatimah, mendapatkan husnul khatimah. Ya. Begitu pula sebaliknya, ketika ada orang yang wafat dalam keadaan berbuat maksiat, tapi dia muslim, kita pun tak boleh mengatakan dia pasti masuk neraka. Itu juga gak boleh. Ya. Karena juga wahyu sudah putus. Kalau dulu di zaman Nabi, Nabi mengatakan seorang yang waktu itu ikut perang, Al-Ghazi fi sabilillah, ya, nomor 5 tadi. Tapi dia dikatakan oleh Nabi SAW, ya, termasuk ahlun nar. Para sahabat mengatakan ketika itu, hani'an lahul jannah, betapa bahagianya, nikmatnya baginya surga. Tapi Nabi katakan, la, kalla, tidak. Inna syamlata allati akhadaha minal maghanim lam tusibhal maqasim latashtailu alaihi nara. Sesungguhnya ghanimah, rampasan perang yang dia ambil, dia ambil selembar kain, ya, dia ambil duluan sebelum dibagi. Ini namanya gulul, ini dosa besar. Nabi katakan ini akan menyala sebagai api bagi dia. Padahal orang ini adalah seseorang yang senantiasa membantu Nabi dalam perjalanan berperang fisabilillah. Bayangkan dia perang bersama Rasul. Ya, tak mungkin salah, ya kan? Ini jelas jihad fisabilillah. Kedua, dia seorang yang dekat dengan Nabi, membantu Nabi. Tapi ternyata semua ini ya tidak menjadikannya sebagai syahid ketika dia melakukan apa? Melakukan gulul, mengambil harta rampasan perang sebelum dibagi. Nah, tadi kita katakan mungkin ada tanda husnul khatimah, ya kan? Mati dalam keadaan berperang. Tapi ternyata justru Nabi katakan dia akan terbakar oleh apa? Harta rampasan perang yang dia ambil. Nah, tadi. Jadi kalau begitu mungkin ada orang yang melakukan suatu amalan yang menyebabkan dia masuk neraka walaupun dia meninggal saat pada saat yang menunjukkan dia husnul khatimah. Tadi saya katakan bahwa kita pun juga tidak boleh memastikan seseorang masuk neraka kecuali dari Nabi semacam itu. Sekarang sudah putus wahyu, tidak ada lagi wahyu datang. Maka ketika ada seorang jatuh dalam maksiat lalu meninggal dalam maksiatnya, dia minum khamr kemudian mati, ya, atau dia sedang apa, na'udzubillah, mungkin berzina, mungkin apa lagi, kemudian mati. Dia muslim, iya, dia muslim. Kita tidak boleh mengatakan dia termasuk ahlun nar, tidak boleh. Ya, itu hanya hak Allah Azza wa Jalla dan Allah yang Maha Tahu. Kita tidak tahu, mungkin di akhir hayat, ya, sebelum dia wafat, dia melakukan istighfar atau apalah yang mungkin karenanya Allah ampuni dia, kita enggak tahu, tidak tahu. Makanya kata ulama kita, nakhafu 'alal musii' wa la nuqannituhu. Dalam akidah disebutkan begitu, kita khawatir. Khawatir terhadap orang yang mati dalam keadaan berbuat keburukan, berbuat maksiat. Tapi la nuqannituhu, kita pun tak boleh menganggap dia sudah putus asa dari rahmat Allah, alias mesti masuk neraka. Lah, tidak boleh. Jadi itulah akidah Ahlussunnah wal Jamaah dalam hal ini, ya, terkait dengan kematian seseorang. Ya, surga atau neraka itu hak Allah Azza wa Jalla untuk menetapkan kepada seseorang dan Allah yang Maha Tahu. Wallahu a'lam bishawab. Nampaknya waktu sudah cukup. Insyaallah kita lanjutkan pada sesi berikutnya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.